وسلم على النبي الكريم أن أرزق رحمة العالمين بنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبع عبد السلام إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya dan juga karena telah mengumpulkan kita bermalam ini insyaallah untuk kita teruskan pembacaan kitab Sahih Taladan Para Nabi yang dari asalnya kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pada minggu lepas kita telah membaca kisah keutamaan Nabi Musa AS ataupun apa yang telah berlaku setelah wafatnya Nabi Musa AS. Di arti kata, kita telah selesai membicarakan kisah Nabi Musa AS. Kemudian sampai kita pada bab yang berikutnya, iaitu kisah Nabi Khidr dan Nabi Ilyas AS. Kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, kisah Nabi Khidr AS, mengenai kisah Nabi Khidr telah diceritakan bahawa Musa AS pernah datang kepada Khidr untuk belajar ilmu laduni kepadanya. Dan Allah Ta'ala sendiri juga telah menceritakan kisah keduanya dalam kitabnya yang mulia Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Dan hal tersebut telah kami kemukakan dalam pembahasan tafsir ayat tersebut. Sedangkan di sini kami bermaksud menyampaikan sebuah hadis yang berbicara tentang Khidr sekaligus menyebutkan bahawa yang datang kepadanya itu adalah Musa bin Imran, Nabi Bani Israel AS yang kepadanya turun kitab Taurat. Jadi tujuan bab ini ditulis walaupun telah disebutkan kisah Nabi Khidir, kalau kita ingat dalam surah Al-Kahfi ataupun dalam tafsir surah Al-Kahfi dalam cerita Nabi Musa AS, disebut sekali lagi guna untuk menyebutkan tentang hadis berkenaan dengan Nabi Khidir AS dan juga berkenaan dengan perkara yang bersangkut paut dengan Nabi Khidir AS, antaranya dakwaan bahawa Nabi Khidir AS hidup, yakni panjang umurnya, bahkan dia masih hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dia masih hidup lagi sampai zaman kita ini. Dan terdapat di situ beberapa buah hadis yang akan disentuh oleh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sebenarnya dengan panjang lebar. Saya rasa kalau kita baca yang dalam kitab bahasa Arabnya cukup-cukup lagi untuk satu malam ini. Walau bagaimana pun, kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala lagi, sebelum itu kata Ibn Kathir, Nabi Musa AS pernah datang kepada Khidir untuk belajar ilmu laduni kepadanya. Daripada mana datangnya ilmu laduni, yang kalimat ilmu laduni ini datangnya daripada ayat yang menyebutkan kisah Nabi Musa dan Khidir ini dalam surah Al-Kahfi. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala ma tu'al qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Kan sebelum itu katanya, fawajada fiha 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka Nabi Musa sampai kepada sebuah tempat yang terdapat di sana hamba daripada hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat daripada kami, dan kami telah mengajarkan min ladunna ilma, daripada sisi kami ilmu. Jadi kata ulama, itulah asal usulnya apa tu istilah ilmu laduni, kerana dia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menunjukkan bahawa terdapat sesuatu yang istimewa daripada ilmu yang Allah SWT ajarkan kepada Nabi ataupun Khidir AS ini. Walaupun semua ilmu asalnya daripada siapa? Daripada Allah SWT. Tapi ilmu yang diturunkan kepada Nabi Khidir ini lain sikit. Jadi ini hanya istilah saja. Nanti kita akan bicarakan tentang lebih lanjut tentang perkara ini insyaAllah. Jadi yang penting yang berjumpa dengan Nabi Khidir AS adalah Nabi Musa AS, bukan Musa lain. Orang kata ini bukan Musa Kalimullah, tapi dia adalah Musa lain. Nabi, apa ni, orang lain, nama sama, tapi bukan Nabi Musa. Itu pun kita telah sentuh. Baik, kemudian masih tentang Khidir lagi, para ulama telah berbeza pendapat tentang Khidir itu sendiri, namanya, nasabnya, kenabiannya dan kehidupannya sampai saat ini. Jadi masih dihidup sampai hari ini yang terangkum dalam beberapa pendapat. Jadi itu antara masalah berkenaan dengan Khidir. Namanya siapa sebenarnya? Nasabnya kepada siapa? Adakah dia seorang nabi kenabiannya dan adakah dia masih hidup sekarang ataupun dah meninggal dunia? Yang lebih tepat wallahu alam bahawa Khidir hanyalah gelaran yang diberikan kepadanya. Ini bukan namanya. Jadi telah disebutkan dalam bahasa Arabnya macam-macam nama untuk Nabi Khidir ini. Jadi tak disentuhlah, tak disebutkan, kerana kita tahu bahawa kebanyakannya ataupun riwayat-riwayat itu semuanya tidak ada sandarannya, tidak ada yang sahih. Jadi yang benar kata Ibn Kathir rahimahullah, Khidir itu bukan nama tetapi gelaran, laqab. Dan buktinya yang terdapat dalam hadis berikutnya, iaitu Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innama sumiyal Khidir annahu jalasa ala farwatin bayda fa idza hiya tahtazzu min khalfihi khadra." Jadi ini dalam hadis daripada Rasulullah sallallahu. Jadi inilah yang kita nak pakai sebab dia hadis. Kemudian dia hadis daripada siapa? Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Jadi hadis yang sahih. Jadi kata Nabi SAW di sini, diberi nama Khidir atau dinamakan Khidir itu kerana dia duduk di atas bulu binatang yang berwarna putih. Tiba-tiba bulu itu bergerak-gerak dari belakangnya dengan warna khadra, hijau. Ini masalah terjemah lagi sekali ya. Farwatin bayda, ini terjemah betul-betul verbatim . Farwah memang bulu, tapi tak semestinya bulu binatang. Dimaksudkan kat sini adalah bila apa tu kat padang yang rumputnya dah kering, dia dah macam apa? Dah macam bulu putih, dah kuning-kuning, dah hampir putih kan ada? Jadi bila Khidir tu duduk, tiba-tiba aja kat bawah dia tu yang putih tu jadi apa? Jadi menghijau. Tahtazu min khalfi khadra. Dia bergerak-gerak dari belakangnya berwarna hijau. Jadi sebab itu dinamakan orang ini Khidir. Jadi zahirnya ini adalah satu kelebihan kepada Khidir alaihissalam. Dan kalau dia mengaku dia Nabi, maka ini adalah mu'ajizat untuk ataupun tanda atas kenabian Khidir alaihissalam. Bukan semua orang boleh buat macam ini kan. Jadi sebab itu dinamakan Khidir ataupun yang tepat lagi Khadar. Baik, Abdul Razak mengatakan kata Al-Farwah berarti rumput berwarna putih. Al-Khattabi, seorang ulama hadis yang masyhur, mengemukakan Abu Umar mengatakan Al-Farwah berarti tanah yang tidak tumbuh padanya tumbuh-tumbuhan. Dan yang lainnya mengungkapkan iaitu jerami kering yang diserupakan dengan Al-Farwah. Darinya dikatakan Farwatul Ra's yang berarti kulit kepala yang ditumbuhi oleh rambut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ar-Ra'i, وَلَقَتَرَ الْحَبَشِيَّ حَوْلَ بُيُوتِنَا جَزَلًا إِذَا مَنَا لَيَوْمًا مَأْكُلًا سَعْلًا أَسَكَّ كَأَنَّ فَرْوَةَ رَأْسُهُ بُذِرَتْ فَأَنْبَتَ جَنِبَهُ فَلَفِلَا atau kulfula. Yang maksud syair ini, anda melihat seorang Habsyi di sekitar rumah kami bergembira jika dia suatu hari mendapatkan makanan berleher panjang seakan-akan kulit kepalanya ditaburi benih sehingga di sisinya tumbuh kacang-kacangan. Jadi yang maksud kat sini farwatul ra'sihi, yakni kulit kepalanya yang ada bulu, yang ada rambutlah, rambut kepala. Bukan bulu binatang bagaimana terjemahkan. Jadi maksudnya mudahlah. Dia duduk tempat yang tak subur, yang kering, dah sampai keputihan, dia duduk tempat tu jadi subur kehijauan. Zahirnya dia hijau betul-betul, bukan nampak dia hijau Tak ada, bukan sihir, tapi dia betul-betul hijau. Sebab itu dia dinamakan Khadar. Apakah itu nama dia? Bukan, itu gelarannya saja. Nama dia siapa? Tak ada hadis. Jadi kita pun tak nak kata orang tu susah-susah untuk mentahkikkannya atau mempastikannya, kerana kita punya umur tu terlampau singkat untuk mencari perkara-perkara seperti ini. Kalau dia penting sangat tak apa, walaupun dia ilmu, tapi banyak lagi perkara yang lebih penting. Baik, kemudian kata Al-Khattabi menuturkan diberi nama Khadar kerana ketampanan dan kecerahan wajahnya. Seolah-olah kehijau-hijauan. Jadi kata Ibn Kathir, dapat saya katakan bahawa yang demikian itu tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam hadis sahih. Apa dia? Wajahnya tampan, wajahnya cerah, tak apa ni bertentangan berlawanan dengan hadis Nabi SAW bahawa bila duduk tempat tu jadi hijau. Tak bertentangan sangat, mungkin dua-dua sekali. Tapi kalau pun harus ditaklil terhadap salah satu dari keduanya, maka yang ditetapkan dalam hadis tersebut adalah lebih kuat. Kalau kita nak pilih mana satu yang lebih bagus, kita ambil dalam hadis. Bahkan yang lainnya tidak perlu ditinjau lagi. Nampak adabnya Ibn Kathir rahimahullah apabila dia menolak pendapat seorang ulama sebelumnya, itu Al-Khattabi, ulama besar ni, dia mempunyai syarah kitab-kitab sahih, kitab-kitab hadis. Antaranya kitab Abu Daud, Sunan Abu Daud telah disyarah kepada Al-Khattabi. Dan juga seorang ulama Jarh At-Ta'dil, dan juga mensyarahkan kalau lafaz-lafaz hadis ya, jadi pandai dalam bahasa. Tapi bila dia nak tolak, dia kata boleh juga pendapat ini kalau betul-betul tak bertentangan. Tapi kalau kita nak ambil, kita ambil yang mana yang bagus, kita ambil hadis yang sahih, berarti yang lain dah tak payah lagi. Ini cara dia menolak. Ini menunjukkan bahawa bukan maknanya kita bila menolak sesuatu pendapat itu terus kita dah dituduh ataupun dicop sebagai tidak hormat ulama, ataupun kita dah pandai dan sebagainya. Lagi kalau orang tu adalah ulama yang sebelum kita. Yang penting bila kita menerima atau menolak sesuatu itu, kita menolak dengan apa? Dengan ilmu, dengan dalil. Yang lebih kita hormati adalah dalil. Tapi cara kita menolak tu tak murah kasar-kasar, menghina dan sebagainya, dia tak pandai dan seterusnya. Tetapi kita menolaknya dengan ilmu dan dengan adab dan menghormati ulama-ulama semuanya. Baik, yang kedua, perbezaan pendapat mengenai kenabian dan kewalian Khidir alaihissalam. Jadi nak sebutkan bahawa ada pendapat yang berbeza-beza apakah Khidir alaihissalam ini seorang nabi yang dapat wahyu daripada Allah SWT macam nabi-nabi lain, ataupun dia bukan seorang nabi, tak dapat wahyu, dia seorang wali. Kalau wali dapat wahyu tak? Wahyu macam mana hebat pun kita akan dapat wahyu. Jibril tak turun padanya bawa wahyu daripada Allah SWT. Dan juga yang kedua, apa bezanya nabi dan bukan nabi walaupun dia wali? Seorang nabi itu dipelihara oleh Allah SWT daripada dosa-dosa, daripada kesilapan. Lebih-lebih lagi dalam syariatnya. Jadi seorang yang maksum. Maksum maknanya dipelihara. Adapun wali, dia tidak maksum. Maknanya dia boleh buat salah, bahkan dia boleh buat dosa. Apalagi dosa kecil, dah tentu sekali. Dosa besar pun dia boleh buat. Jadi kalau orang yang boleh buat silap ataupun orang yang boleh buat dosa, wajib tak ataupun boleh tak kita mengikutnya 100%? Tak boleh. Itu bezanya nabi dengan wali. Jadi perbuatannya tu semuanya, percakapannya semuanya, kalau dia wali je, maka perlu kita apa? Kita timbang dengan wahyu. Bertentangan ataupun bertepatan bolehlah kita ambil. Kalau bertentangan dengan wahyu, kita tolak. Ini cara orang Islam. Kita itu faedah daripada apa ni, nak tetapkan dia nabi ataupun dia wali. Apa arti wali? Wali artinya adalah seorang yang dilindung, ditolong, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seorang tu adalah wali Allah, maknanya dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah adalah walinya. Allah pelindungnya dan sebagainya. Baik, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahawa ketika Musa dan Yusha' alaihissalam pulang kembali dengan mengikuti jejak ikan yang hilang, mereka menjumpai Khidir berada di atas hamparan berwarna hijau di tengah-tengah lautan dengan berselimutkan kain yang kedua ujungnya diletakkan pada bawah kepalanya dan kedua kakinya. Ini kisah kat mana? Kisah dalam surah Al-Kahfi. Jadi Nabi Musa AS dan muridnya Fatahu, yang dalam Quran itu yang telah kita ceritakan sebelum ini, bahawa nama dia siapa? Yusha' bin Nun. Jadi pertama kita dapat nama tersebut daripada hadis Al-Bukhari rahimahullah. Jadi Mereka terlepas tak sadar. Pasal apa? Bila ikan itu dah, yang mereka bawa tu, ikan tu telah dah terjun kat laut tu, mereka tak sadar, dilupakan. Jadi bila dah stop kat sampai dah terlepas tu, mereka berhenti untuk makan, baru teringat. Baru pemuda dia, Yusha' bin Nun tu, teringat bahawa dia apa ni ada kat belakang tadi dah berlaku kejadian tadi, ikan yang kita bawa tu telah terjun dan dia apa ni pergi cari apa ni laut. Jadi mereka berada di kawasan dia dekat dengan lautan. Jadi mereka pun balik semula jejak cari apa tempat tadi. Itu dia. Jadi ini maksudkan mereka pulang kembali dengan mengikuti jejak ikan yang hilang. Jadi dekat situlah rupa-rupanya mereka berjumpa dengan Khidir. Ni Khidir ni lelaki orang berada di atas hamparan berwarna hijau. Bukan hamparan warna hijau macam green carpet ke apa, bukan. Sebab apa dia cuma apa yang berlaku bila dia duduk tempat tu jadi hijau, rumput-rumput jadi hijau. Bukan duduk atas carpet dan bukan atas lautan seperti mana macam di tengah-tengah lautan dalam kitab ni Maksudnya tempat tu kawasan lautan, dia dekat atas tanah. Baik. Dan dia sedang berpakaian ni macam mana, dia berselimutkan kain. Yang kedua ujungnya diletakkan pada bawah kepalanya dan kedua kakinya. Dia pakai kain yang melubung semua badannya. Maknanya dia tutup muka dia lah. Jadi apabila datang Musa AS, kemudian Musa mengucapkan salam kepadanya. Kita dapati bahawa ini adalah sunnah semua orang Islam. Bukan umat ini saja, tapi semua umat sama juga memberi salam. Ini sunnah yang kecil atau yang besar, memberi salam ni sunnah yang amat besar sekali. Jadi nak cakap hello ke apa semuanya, beri salam dulu Beri salam, mesti. Sama ada dekat radio ke, kat mana ke. Kalau tersilap tu bukan orang Islam pun tak apa. Tak sengaja tak apa. Bukan kita sengaja nak beri salam kepada orang bukan Islam. Baik. Bahkan kita tahu bahawa Nabi-Nabi semuanya bila mereka berjumpa dan satu dengan lain dalam kisah Isra' dan Mi'raj, semua buat apa? Jumpa saja beri salam. Jumpa saja beri salam, jawab salam. Rupanya itu adalah apa ni, tahiyah ataupun kita katakan salutation antara orang-orang Islam. Nanti di dalam syurga juga bila mereka berjumpa di syurga ni, mereka berjumpa satu dengan lain, semuanya memberi salam. Bahkan malaikat pun beri salam kepada ahli syurga. Dia besar sekali pemberian salam ini. Baik, lalu Khidir pun menjawab salamnya. Itu selanjutnya berkata, sesungguhnya di negerimu ini aku mendapatkan kedamaian. Siapa kamu ini? Aku Musa, paparnya Khidir bertanya. Musa, Nabi Bani Israel itu? Musa menjawab, ya. Dan kisah keduanya telah diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah SWT. Jadi ini sedikit saja yang dibawa. Jadi hadis ni nak diterangkan cerita tentang Nabi Khidir. Bahawa Nabi Musa AS bila datang, Nabi Musa AS beri salam. Nabi Khidir pun menjawab salamnya. Jadi dia tanya, siapa tanya siapa? Khidir tu tanya pada Nabi Musa AS, siapa kamu ini? Kalau kita tanya, adakah kita dah kenal ya? Tak kenal lah. Jadi Khidir tak kenal Nabi Musa AS. Jadi ilmu hebat laduni dia tu pun dia masih tak kenal Nabi Musa tu, Nabi Musa ke siapa ke. Tapi dia pernah dengar atau tak pernah dengar tentang Nabi Musa AS, bahawa ada seorang Nabi bernama Nabi Musa hebat, dia apa ni, dakwah pada Fir'aun dan sebagainya. Oh, dia pernah dengar. Sebab tu dia kata, oh Khidir Musa, Nabi Bani Israel itu. Oh, jadi ini satu perkara yang diketahui oleh orang. Dan Musa menjawab, ya. Daripada sini akan insya-Allah akan menjadi apa, satu sandaran untuk masalah-masalah yang akan datang nanti tentang Khidir ni. Baik, yang kisah kemudian telah diceritakan dalam Quran oleh Allah tentang lepas tu dia jumpa tiga perkara kan. Dia jumpa perahu, kemudian dibocorkan. Lepas tu dia jumpa seorang anak yang belum balik lagi. Lepas tu dia bunuh. Lepas tu bila akhirnya mereka sampai ke satu kampung, mereka tak ada diberikan jamuan oleh orang-orang kampung. Tapi ada satu rumah yang temboknya hampir roboh. Lalu Nabi Musa AS, Khidir AS, dia membetulkannya. Itu tiga perkara yang secara detail ni disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah SWT. Beberapa redaksi Al-Quran yang menunjukkan kenabian Khidir ditinjau dari beberapa sisi. Sekarang nak cakap pasal kenabian Khidir AS atau kewaliannya. Pertama adalah firmannya. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Yang maksudnya lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ini ayat yang pertama. Yang kedua adalah keungkapan Musa AS kepada Khidir berikut ini. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khudra. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. موسى berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Musa berkata, insya-Allah engkau akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang suatu apa pun sampai aku sendiri yang menjelaskan kepadamu. Seandainya Khidir tu hanya seorang wali, ini macam mana nak ambil hujah daripada dua ayat ini? Kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, seandainya Khidir tu hanya seorang wali dan bukan seorang nabi, niscaya Musa tidak akan mengajaknya berbicara mengenai hal tersebut. Dan dia pun tidak akan memberi jawapan seperti itu kepada Musa. Yakni bicara tentang apa? Tentang nak belajar daripada Khidir. Kalau dia wali je, bukan nabi, buat apa dia nak belajar daripada apa? Daripada wali. Kita akan diterangkan kenapa tak boleh belajar daripada wali secara total. Sebenarnya Musa AS hanya ingin meminta kepada Khidir agar dia berkenan memberikan ilmu pengetahuan yang dikhususkan oleh Allah bagi diri Khidir AS. Adakah dia nak pergi belajar semua ilmu tentang syariat dirinya sendiri dan syariat Bani Israel pun dia nak belajar daripada Khidir? Tidak. Sebab ilmu itu dia dah dapat daripada Allah SWT. Dia dapat daripada wahyu. Dah garanti. Apa ni? Benar. Tak ada tambah, tak ada kurang. Jadi tentu sekali yang dia nak belajar dari Khidir ni adalah satu perkara yang lain. Satu perkara yang tidak dia ketahui. Yang Allah SWT khususkan kepada Khidir ini. Jadi seandainya dia bukan seorang Nabi, yang Khidir, niscaya dia tidak akan maksum. Wali tak maksum. Dan tidak pula Musa AS akan memiliki keinginan yang besar untuk mencarinya dan menggali ilmu darinya. Tetapi nyatanya Musa AS rela dan bahkan berusaha keras untuk dapat mencari dan bertemu dengannya. Meskipun harus melalui waktu yang tidak sebentar. Ada yang mengatakan bahawa waktu pencariannya itu mencapai 80 tahun. Hattabah, panjang. Ada sampai kata dia nak cari itu sampai 80 tahun. Dan Quran kata lama. Dia nak safar, nak cari Khidir ini. Jadi tentu kalau dia tidak apa ni orang yang akan berikan ilmu yang nak belajar daripadanya gurunya itu bukan seorang yang maksum yang ilmunya kata orang tu suci benar 100%, takkan dia tak usah payah nak pergi cari tinggalkan kaumnya Bani Israel untuk belajar daripada Khidir. Itu dengan wajah dilalahnya. Dan ketika berhasil pula menemui dan berkumpul dengan Khidir, Musa merendahkan diri seraya mengagungkannya dan mengikutinya dalam rangka memperoleh manfaat darinya. Dia datang sebagai apa? Sebagai seorang murid. Ya, hormat orang tersebut seolah-olah dia sama status sepertinya itu seorang nabi juga. Dan hal itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang nabi sepertinya yang diberi wahyu, dan secara khusus dia telah dianugerahi ilmu laduni dan rahsia-rahsia kenabian yang tidak diperlihatkannya kepada Nabi Musa AS, seorang nabi bagi Bani Israel yang mulia. Dengan cara ini Ar-Rumani berhujah untuk menunjukkan kenabian Khidir AS. Jadi Ibn Kathir berhujah macam ini, sebenarnya sebelum tu dia ada salah dia. Dia ada ulama yang juga gunakan hujah yang sama untuk menunjukkan bahawa Khidir ni nabi, bukan hanya wali. Jadi apa yang kita nak ringkaskan, kalau nak belajar, mesti belajar daripada orang yang maksum. Sebab maksum tak boleh buat salah, tak boleh tersilap sampaikan ilmunya walaupun dia tak sengaja, betul tak? Yang kedua, maksum itu dipelihara daripada dosa tak dosa. Kadang-kadang dia ilmu dia betul, tetapi dia apa? Ada syahwat ke, dia nak tipu orang ke, betul tak? Dia nak main-mainkan orang ke, mungkin ada kan? Dia tak nak ajar semua ke? Jadi sebab itu tak boleh belajar secara mutlak daripada orang yang bukan maksum, mesti belajar daripada Nabi. Jadi itu ringkas hujah bahawa Khidir itu adalah seorang nabi, bukan wali saja. Yang ketiga, bahawa Khidir telah berani membunuh seorang anak kecil ulam. Dan demikian itu tidak lain kerana dia telah mendapatkan wahyu dari Allah, Raja yang Maha Tahu. Dan hal itu jelas merupakan dalil konkret yang menunjukkan kenabiannya. Jadi ini lagi satu dalil bahawa Nabi Khidir itulah seorang nabi. Sebab apa dia buat? Dalam dia nak pergi merantau untuk cari ilmu tu, Khidir telah melakukan satu perkara yang amat amat luar biasa. Nampak budak lelaki-lelaki belum balik lagi, dia dah bunuh. Kat situ juga depan mata dia. Ni cold blood kata orang tu. Apa kau bunuh orang? Dosa, haram. Banyak syariat, semua syariat kata dosa. Kecerian kita je. Lagi-lagi ni bunuh yang orang yang tidak berdosa. Budak kecil yang belum balik. Budak yang belum balik dah berdosa ke? Dah ada dosa? Belum ada dosa. Mana boleh bunuh orang yang tak berdosa? Awak besar punya pembuat dosa. Kalau dia bukan nabi, boleh dia buat macam itu? Tak boleh. Kalau dia nabi, mungkin boleh. Sebab dia dapat wahyu daripada Allah SWT, dapat keizinan daripada Allah SWT untuk bunuh budak tersebut. Macam mana pun dia dapat ilham, kita katakan wali boleh dapat ilham, boleh dapat apalah juga tapi tak sampai wahyu. Budak ni mungkin dah besar jadi kafir. Lepas tu mak bapak dia akan turut ikut dia jadi kafir sebab sayangkan budak ni. Boleh tak wali tu bunuh? Ikut-ikut dia punya mimpi ke, ikut-ikut dia punya ilham ke? Tak boleh. Tapi kalau dapat wahyu, tentulah itu adalah satu wahyu lain. Dia mesti, dia wajib ikut wahyu. Jadi ini satu lagi hujah. Ini dalil yang konkret yang menunjukkan kenabiannya sekaligus sebagai bukti nyata bagi kemaksumannya. Kerana seorang wali tidak boleh membunuh jiwa hanya kerana adanya bisikan dalam hati. Kita ni semua ada bisikan-bisikan dalam hati. Ini nampak okay, percaya boleh kahwin dengan anak aku. Tak ada dia ni, aku rasa penipu lah. Macam pernah nampak kat mana lah. Macam gitu Bisikan je dalam hati, tak ada dalil apa pun. Boleh kita ikut? Kita punya semua tak boleh pakai Kita kalau nak ikut, nasib lah Kadang-kadang betul, banyak kali salah. Tapi kalau bisikan hati daripada seorang nabi, itu lain dalam wahyu. Kerana bisikan itu tidak mengharuskan adanya kemaksuman dari dosa. Kerana boleh saja dia melakukan suatu kesalahan. Sedangkan tindakan Khidir membunuh anak yang belum baligh itu kerana dia mengetahui pada saat berusia dewasa kelak, anak tersebut akan kafir dan akan mempengaruhi kedua orang tuanya menjadi kafir kerana kecintaan mereka berdua padanya. Dan pada pembunuhan itu terdapat kemaslahatan yang besar. Di antaranya melindungi kedua orang tuanya dari kekufuran dan siksaan akibat kekufuran tersebut. Ini satu masalah yang besar. Semuanya itu menunjukkan kenabiannya dan bahawasanya dia diperkuat oleh Allah Ta'ala dengan mendapatkan pemeliharaan darinya. Itu sebab kita tegas mengatakan bahawa Khidir ni seorang nabi. Bahaya kalau sekarang dia wali-wali-wali, dia bunuh-bunuh orang, dia minum marah apa semuanya, atau mana boleh. Sebab dia dapat bisikan dalam hati, mimpi ke apa, selepas dia berzikir banyak-banyak dan sebagainya, lepas dia solat banyak-banyak, dia puasa banyak-banyak, kita kan tak boleh, itu bisikan syaitan, tak boleh. Dan saya telah menyaksikan Syekh Abu Faraj Ibn Al-Jawzi rahimahullah ta'ala memakai cara ini dalam berhujah bagi pendapat yang menyatakan kenabian Khidir, sekaligus menilainya sahih. Dan ihtijaj padanya juga diceritakan oleh Ar-Rumani. Jadi nampak sekali lagi mengatakan Allah Ta'ala dia memang banyak ilmu lah. Yang disebutkan tu memang dia mula-mula nampak macam pendapat dia, pendapat dia sendiri. Dia amanah, dia kata ini telah disebutkan oleh ulama sebelum aku, dan ulama masyhur sebutkan namanya. Jadi jangan kata konon-konon macam dia punya pula, tak ada. Walaupun zaman dulu tak ada copyright, tak ada copyright law, tapi mereka semua amanah. Ini datang daripada siapa kita cakap, walaupun tidak wajib, tapi bagus kalau kita beritahu asal usul sumber pendapat, satu-satunya pendapat. Jadi kita dapati dengan cara macam ini bukannya menurunkan apa tu kemuliaan Ibn Kathir rahmatullah lah, dia cuma bawa aja. Tidak, bahkan kita kan makin hormat kepada Ibn Kathir rahmatullah sebagai seorang ulama yang penuh banyak ilmu dan amanah. Lain zaman sekarang, dia nak kreatif. Dia kalau boleh nak sendiri punya. Dia tak nak apa ni, kopi-kopi ataupun ambil-ambil daripada orang-orang lain. Cara kan, ni zaman berbeza. Tapi kalau dalam ilmu agama, ilmu tu yang dikira adalah apa yang awak bawa daripada orang-orang sebelum awak. Itu dia. Jarang-jarang lah kalau ilmu tu daripada diri awak sendiri. Kalau awak punya sendiri, mereka selalu warak. Mereka tak nak katakan inilah betul-betul yang benar dan sebagainya. Selalu mereka cuba cari ada tak ulama lain yang berpendapat seperti itu. Itulah apa ni manhaj, manhaj salaf dalam apa ni mengutarakan satu-satunya pendapat. Baik, yang keempat, ni dalil keempat atas kenabian Khidir alaihi salam. Setelah menafsirkan beberapa tindakannya serta menjelaskan kepada Musa alaihi salam mengenai hakikat masalah yang sebenarnya, maka Khidir pun berkata, rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri. Ini semuanya sebagai rahmat dari Rabbmu, dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Rahmat daripada Tuhan engkau wahai Musa, aku buat perkara yang pelik ini. Aku bocorkan perahu, aku bunuh budak yang belum balik, dan aku naikkan tembok, aku tolong orang kampung yang kita katakan yang jahat. Ini semua adalah rahmat daripada Tuhan kau. Sebenarnya di belakang ini semua ada rahsia-rahsianya. Aku bukan lakukan itu mengikut kemahuanku sendiri, tetapi daripada kemahuan Allah SWT. Daripada mana dia dapat? Pasti dia daripada Allah SWT. Kata wahyu. Ini juga dalil kenabian Khidir AS. Jadi kata Al-Qatir SWT, maksudnya aku tidak melakukan hal itu kerana kehendak pribadiku, melainkan kerana perintah dan wahyu yang diturunkan kepada aku. Keempat sisi di atas menunjukkan kenabiannya. Namun demikian, hal tersebut tidak menghalangi kewaliannya dan juga risalahnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama lainnya. Sebab kalau dia seorang Nabi, tentu dia seorang wali juga. Semua Nabi adalah wali-wali Allah. Nabi lagi tinggi je. Dan juga dia mendapat risalah daripada Allah SWT. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahawa dia salah satu daripada malaikat, maka pendapat itu benar-benar aneh sekali. Nampak? Ibn Kathir, ini maknanya tolak lah. Dia tolak pendapat kata yang katakan bahawa Khidir tu bukan manusia, malaikat terus. Walaupun tu semua mungkin, tapi dia kata ni aneh sekali. Yang menunjukkan dalam agama kita ni tak ada yang aneh-aneh ni, tak sepatut kita terima. Tapi zaman sekarang lain, yang aneh-aneh itu yang orang keluarkan, yang aneh-aneh itu pula yang nak suruh orang ambil. Kita ada kaedah, kita tak boleh ambil benda yang ganjil-ganjil, syad, yang aneh-aneh. Orang tak tahu, orang tak pernah cakap pasal benda gini, tak tahu wanita jadi imam, wanita jadi khatib, semua yang aneh-aneh. Satu orang yang bukan Islam, orang Islam yang murtad, tak payah bunuh. Ini sebab ini dalam dalam Islam. Tak boleh. Tak boleh kita ambil. Orang yang selalu keluarkan benda macam ini kena reject. Walaupun dia banyak tulis atau sebagainya, dia reject kerana buat benda yang ganjil-ganjil. Dan jika kenabiannya telah ditetapkan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, maka bagi orang yang menyatakan kewaliannya tidak lagi memiliki alasan. Alasan kamu, dia bukan nabi. Dalil lah terlalu kuat ni, empat dalil ni, kalau banyak lagi. Maka bagi orang yang menyatakan kewaliannya tidak lagi memiliki apa-apa alasan. Dan bahawasanya seorang wali itu terkadang diberitahu tentang hakikat sesuatu tanpa dukungan syariat yang jelas yang dapat dijadikan sandaran dan pedoman. Ya, betul, wali mungkin dapat apa satu ilham dan sebagainya, tapi dia tak dapat apa wahyu. Jadi boleh tak seorang wali buat silap? Boleh. Itu sebab foundation ini perlu kita faham, benar-benar faham. Ya, walaupun hadis ada kata bahawa apabila seorang hamba tu dia buat semua yang wajib, lepas tu dia tambah pula dengan yang sunat, dia buat yang sunat, wajib pun tak tinggal, maka lama-lama aku akan cinta padanya. Apabila aku dah cinta pada hamba ini, maka aku jadilah telinga yang dia mendengar, mata yang dia melihat, tangan yang dia menggenggam, kaki yang dia berjalan. Jadi memanglah nampaknya macam wali tu semua benda apa dikawal, ditolong oleh Allah Subhanahu Taala. Nampak aja macam gitu. Tapi jangan lupa, ia secara umum. Tak semestinya semua perkara itu dia tidak akan buat silap kalau Allah SWT dah sayang padanya. So, kalau tidak, dia dah jadi apa? Nabi. Itu semua orang buat yang wajib, lepas tu buat sunat banyak-banyaknya, terus dia dah boleh apa? Dia jadi maksum, dia jadi Nabi. Tidak, eh? Kita kena bila baca satu hadis, kena lihat hadis lain, lihat ayat-ayat lain. Dan yang ketiga, apakah Nabi Khidir AS masih hidup? Ini satu masalah lagi. Dia masih hidup ke? Dah meninggal tu? Kenapa orang tanya pula? Sebab ada macam-macam pendapat. Yang kedua, ada pula hadis-hadis riwayat-riwayat yang katakan Khidir masih hidup. Nanti dia keluar kat situ, dia keluar kat sini, eh? Baik. Ada orang kata dia jumpa Khidir datang jumpa dia. Sebab itulah kita nak huraikan masalah ini. Adapun perbezaan pendapat tentang keberadaannya, wujudnya sampai sekarang ini, jumhur ulama berpendapat bahawa dia masih tetap ada sampai sekarang ini. Jumhur kau ni, ini ramai lah, bukan semua tapi ramai. Dan dalam hal ini mereka menyebutkan banyak hadis yang dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahawa Khidir masih tetap hidup sampai sekarang ini. Pasal ada dalil. Dan mengenai hal tersebut akan kami kemukakan lebih lanjut pada pembahasan lainnya, insyaAllah ta'ala, dan kepadanya kepercayaan disandarkan. Berikut ini beberapa riwayat dan cerita yang menjadi sandaran bagi orang yang berpendapat bahawa Khidir masih tetap hidup sampai sekarang ini. Semua hadis marfu' dalam masalah ini darajatnya daif. Daif sekali. Hadis marfu' maknanya apa? Hadis yang sampai kepada Nabi SAW, maknanya disandarkan kepada Nabi SAW, yang dah status hadis lah. Tapi hukumnya daif sekali, lemah sekali. Apa hukum hadis lemah? Lemah, tak boleh pakai, tak boleh jadi hujah, tak boleh jadi hukum. Apalagi yang daif sekali, lagilah tak boleh pakai. Jadi bukan maknanya hadis kita pakai. Tapi ada sebagian orang janji ada hadis. Sesuai dengan dia punya apa? Dengan mazhab dia, dengan kumpulannya, dia pakai. Kita sayang dengan Rasulullah SAW, ni hadis kita pakai. Dan dia diriwayatkan oleh ulama' kita, guru-guru kita. Pakai. Kita terlupa bahawa kaedah ilmiahnya, bila hadis itu tidak sahih, jadi da'if, kita dah tak boleh pakai. Kalau tidak, habis. Rusak semuanya agama ini. Sebab bila hadis sahih pun pakai, hadis yang tak sahih pun pakai, habis. Kita akan dapati dia berlanggar-langgar antara satu dengan lain. Kita akan dapati banyak kekeliruan dalam agama. Dan orang dah tak boleh percaya dengan agama ni lagi. Dah jadi macam agama dahulu lah. Agama Yahudi dan Kristian. Tak boleh percaya mana satu agama ni. Siapa lain aja daripada yang ada? Takkan semuanya betul. ini berlawanan dengan ini, ini berlawanan dengan yang itu. Jadi kita nak amalkan agama yang datang benar-benar daripada Rasulullah SAW, iaitu melalui hadis-hadis yang sahih. Saya ingat ceritakan Khidir ni masih hidup ataupun tidak. Ini adakah ni satu akidah Khidir masih hidup ataupun tidak? Itu bukan akidah pun, eh? Jadi perkara ni tak apa-apa penting pun. Tapi ada orang anggap dia penting, ha, tu dia. Atas sebab-sebab tertentulah. Sebab nak mentauliahkan apa ni kumpulannya atau membenarkan tarikatnya dan sebagainya. Mereka anggap ni sebagai perkara yang amat penting. Jadi oleh kerana itulah kita pun bicarakan masalah ini. Padahal dia bukan penting pun. Awak tak payah baca asyhadu alla ilaha illallah wa Khidir Rasulullah, tak payah pun, eh? Yang penting Muhammad Rasulullah. Baik. Kita teruskan. Dalam semua hadis marfu' dalam masalah ini derajatnya dhaif sekali dan tidak dapat dijadikan sebagai hujah dalam masalah agama. Dan kebanyakan dari cerita-cerita itu tidak lepas dari kelemahan sanad. Ringkasnya cerita-cerita itu sahih dari orang yang tidak maksum, baik itu dari kalangan sahabat maupun yang lainnya. Kerana boleh saja dia berbuat kesalahan, wallahu a'lam. Jadi sampai pada hadis tak boleh pakai terus. Nabi SAW tak pernah sebut. Tetapi kalau ada riwayat benar, yang ini dia betul, sampai kepada manusia lah selain Nabi SAW, mungkin sampai kepada sahabat. Tapi sahabat pun bukan maksum, dia tak lepas daripada buat kesalahan, eh? Jadi sampai kepada sahabat pendapat saja, wallahu a'lam. Jadi untuk kita bila dalam masalah khilaf macam ini, kita diperintahkan untuk kembali kepada apa? Kepada Quran, kepada hadis. Apa ni ayat lagi? Amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Orang beriman ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasul dan ulil amri daripada kalangan kamu. Kamu apabila kamu bersisi dalam satu perkara, maka kembalikanlah urusannya kepada apa? Kepada Al-Quran, ila Allah wa Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, itulah sebaik-baik. Zalika khairun wa ahsanu ta'wil. Itu lebih baik dan yang lebih baik apa tu pemahamannya, apa tu ta'wil. Jadi dalam masalah juga sama, kita balik kepada hadis. Baik. Abdul Razak meriwayatkan dari Abu Sa'id. Sekarang Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nak bawa sedikit daripada riwayat-riwayat tersebut, menceritakan tentang Khidir masih hidup. Dia meriwayatkan dari Abu Sa'id, dia bercerita Rasulullah SAW pernah menyampaikan hadis panjang tentang masalah Dajjal kepada kami. Dalam kesempatan itu beliau bersabda, Dajjal akan datang yang haram baginya memasuki pelataran kota Madinah. Pelataran itu maknanya lorong jalan-jalan ke Madinah. Dia akan sampai ke Madinah, tapi dia tak boleh masuk. Lalu datang pada hari itu seorang yang merupakan orang paling baik. Atau siapakah orang paling baik di antara mereka? Dan orang itu berkata, aku bersaksi bahawa kamu adalah Dajjal yang diceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya. Maka Dajjal pun berkata, bagaimana pendapatmu jika aku bunuh orang ini lalu kuhidupkan kembali? Apakah kalian masih juga ragu? Mereka menjawab, tidak. Kemudian Dajjal membunuhnya dan menghidupkannya kembali. Dan ketika hidup kembali orang dibunuh itu berkata, demi Allah, sekarang kamu tidak lebih tahu tentang dirimu daripada diriku. Ini terjemahannya ada masalah sikit, eh? Dia kata, demi Allah, kali ini aku tidak lebih yakin tentang kedustaan engkau daripada sekarang. Itu terjemahannya. Jauh pula dia dari sini. Pasal apa? Dia seorang yang paling baik. Waktu Dajjal datang, dia adalah orang yang paling baik ketika itu. Dia datang jumpa Dajjal. Jadi Dajjal kata kepada orang-orang, aku bunuh dia, aku nak hidupkan dia. itu adalah bukti bahawa aku dah benar. Kamu nak percaya ke tidak kalau gitu? Percaya, jadi dia bunuh orang tersebut. Lepas tu dihidupkan balik. Orang yang dihidupkan balik rupa-rupanya kata apa? Oh, sekarang aku makin yakin bahawa engkau ni adalah Dajjal. Sebab yang itu telah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah sebuah hadis ni. Nabi SAW yang kata demikian. Baik. Selanjutnya, dia hendak membunuh orang itu untuk kedua kalinya. Marahlah Dajjal. Eh, sebab dia cakap macam itu, orang beriman ke tidak? Orang percaya tak pada Dajjal? Tahulah bahawa Dajjal ni pembohong. Namun dia tidak mampu melakukannya, nampak? Dajjal macam hebat tak dapat bunuh seorang. Satu hamba daripada hamba Allah SWT, daripada umat ini. Muammar berkata, atau Ma'mar berkata, diberitahukan kepadaku bahawa Dajjal itu membawa lembaran dari tembaga yang diletakkan di lehernya. Dan diberitahukan pula kepadaku bahawa orang yang dibunuh oleh Dajjal itu adalah Khidir, yang kemudian dihidupkan kembali. Sebelum kita pergi lebih lanjut, hadisnya sampai situ eh. Hadisnya diwakilkan sampai tadi. Dia nak bunuh lagi sekali, lepas tu dah tak boleh. Ini semua datang daripada siapa? Rasulullah SAW. Tetapi, dan kita nak syarah sikit hadis tersebut. Orang yang pergi jumpa Dajjal tu, nak lawan Dajjal tu, kat Madinah tu, dia kata apa? Aku bersaksi kamu adalah Dajjal yang diceritakan kepada kami oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya. Orang ni bila? Orang ni hidup bila? Zaman yang akhir sekali. Yang bila jumpa Dajjal, bukan yang jumpa Nabi SAW dulu, bukan seorang sahabat. Dia macam mana dia boleh katakan bahawa engkau Dajjal yang Allah, yang Nabi SAW ceritakan kepada kami melalui hadisnya? Maknanya dia dengar ke? Dia hidup zaman sahabat, sampai sekarang dia masih hidup lagi. Apa macam ginilah yang buat orang apa ni? Orang berpendapat Khidir ni lah, ni Khidir lah ni. Padahal apa kita faham? Tak semestinya apabila kamu cakap, aku dengar daripada Rasulullah SAW, tak suka pernah ceritakan tentang engkau wahai Dajjal, bahawa dia duduk zaman Nabi SAW. Tetapi oleh kerana cerita dan kisah Dajjal itu terlampau masyhur, mutawatir, atau melalui apa kata orang tu hadis-hadisnya, maka seolah-olah dia dengar daripada Rasulullah SAW sendiri. Itu maksudnya, itu maksud yang lebih, insyaAllah, lebih tepat, lebih benar. Kalau kita nak ambil yang jauh, itulah orang yang masih hidup daripada zaman Nabi SAW sampai ini Dajjal keluar. Ini kata orang tu kemungkinan, tapi kemungkinan yang jauh daripada sudut kebiasaan. Lagi-lagi kalau tak ada dalil bahawa ada orang boleh hidup hidup begitu panjang. Baik. Jadi kemudian kita pergi selepas hadis itu, salah satu dari perawinya itu Ma'mar mengemukakan, diberitahukan kepada aku. Nampak dia cakap macam mana? Balarani bahawa dia adalah Dajjal. Bahawa Dajjal itu membawa lembaran dari tembaga yang diletakkan di lehernya, dan diberitahukan pula kepadaku bahawa orang yang dibunuh oleh Dajjal itu adalah Khidir, dan yang kemudian dihidupkan kembali. Jadi yang mula-mula hadis, yang bawah ni hadis ke bukan? Balarani, telah diberitahukan kepadaku. Dia bukan seorang sahabat, dia salah seorang daripada perawi. Tak ingat saya pula dia tabi'in ataupun lebih jauh daripada tabi'in. Yang penting dia dengar daripada siapa pun dia tak cakap. Mungkin cerita-cerita orang ke, mungkin itu dan ini. Betul tak? Jadi adakah ada satu hujah? Adakah ada satu hadis? Bukan. Ini satu pendapat saja. Itu yang kita nak ambil perhatian. Dan itu, ini adalah salah satu hadis. Hadisnya sahih, dan inilah antara sandaran orang-orang yang mengatakan bahawa Dajjal Khidir itu masih hidup sampai sekarang, dan dia akan hidup sampainya hari kiamat. Baik, Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan Al-Faqih Ar-Rawi dari Muslim. Yani bukan Ar-Rawi dari Muslim, seorang perawi daripada Sahih Muslim, dia berkata bahawa orang itu adalah Khidir alaihissalam. Jadi ada satu orang, seorang perawi daripada kitab Sahih Muslim, dia berpendapat bahawa orang itu adalah Khidir alaihissalam. Sedangkan ungkapan Ma'mar dan juga lainnya menyebutkan, diberitahukan kepadaku, tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Ini komentari daripada Ibnu Kathir rahimahullah taala. Yalah, orang boleh cakap betul, orang ni cakap, orang tu cakap betul, betul kita jangan nafikan. Tetapi adakah dia hujah? Kalau bukan hujah, kita kena nafikan lah. Ini bukan hujah, tak ada sanadnya. Jadi boleh tak kita ambil agama kita daripada sebarang-sebarangnya dikata, diberitahu, tak boleh ya. Dalam agama mesti dengan sanad. Dan dalam beberapa lafaz hadis disebutkan, lalu dia, yakni Dajjal, mendatangi seorang remaja yang masih sangat muda, kemudian membunuhnya. Apa lagi, apa kita dapat daripada lafaz ni? Riwayat ni sahih. Orang yang jumpa Dajjal ni bukan orang tua-tua, orang muda. Kalau Khidir masih hidup 1400 tahun sekarang kita punya time, agaknya lagi berapa tahun agaknya. Agak-agak macam mana dia punya apa tu, umur dia. Tak tua lah, betul punya tua. Rasulullah umur 60 tahun dah ada uban juga. Para sahabat pun dah beruban juga, rambut dah tak ada juga. Takkan Khidir ni masih muda? Lepas tu dia hidup lah zaman Nabi Musa AS, tak tahu berapa ribu tahun. Jadi mungkin tak ni Khidir. Tidak. Adakah kita cakap pasal kita anti tarikat ke anti apa? Bukan. Nanti cakap macam ini. Baik. Dan ucapannya yang diberitahukan kepada kami oleh Rasulullah SAW tidak menuntut penyampaian secara lisan. Bukan maknanya dia dengar betul-betul daripada Rasulullah SAW, tetapi cukup mutawatir. Ini cerita mutawatir. Jadi bolehlah dia kata aku dengar daripada hadis Rasulullah SAW sebab dia mutawatir. Dah kita terangkan. Baik, di dalam kitabnya Ajalatul Muntazar fi syarh halatil khadar, Syekh Abdul Faraj Ibn al-Jawzi. Ini Ibn al-Jawzi lain ya, bukan Ibn al-Qayyim al-Jawzi ya. Ibn al-Jawzi salah seorang ulama Hambali yang pada karangannya adalah kitab Talbisul Iblis ya. Talbisul Iblis, Beletan Iblis. Ulama yang hebat ni, dia punya khutbah dia sampai orang nangis-nangis ya. Dia terkenal sebagai seorang wa'iz wa'az yang berikan nasihat kepada orang ramai. Jauzi itu nama tempat ya. Dia menjelaskan bahawa hadis-hadis marfu' tentang masalah di atas merupakan hadis-hadis maudhu'. Dan dia juga seorang, selain daripada seorang yang pandai nasihat, beri nasihat, bahasanya bagus, dia juga seorang apa? Seorang ulama hadis. Dia ada kitab namanya Al-Maudhu'at, hadis-hadis palsu. Contohnya hadis-hadis palsu, cerita ni dah lama orang dah tulis. Di dalamnya apa? Hadis-hadis kemudian dia sebutkan ni palsu, ni palsu, ni palsu, ni palsu. Jadi orang tahu ni hadis-hadis yang palsu. Dan diterangkan kadang-kadang sebab-sebab dia palsu dan sebagainya. Ini riwayat daripada orang ini. Orang ini adalah penipu, pendusta dan sebagainya. Ini kadang-kadang Ibn Jauzi. Jadi dia mengatakan bahawa hadis-hadis marfu' tentang masalah di atas merupakan hadis-hadis maudhu'. Terus lagi, bukan apa, lemah lagi, terus maudhu'. Sedangkan asar-asar yang diperoleh dari para sahabat dan tabi'in serta orang-orang setelahnya, maka dia menjelaskan kelemahan sanadnya dengan menjelaskan keadaan para rijal dan sebahagian mereka tidak dikenal. Jadi bukan dia kata palsu-palsu gitu je, tapi dia bawa dalil bukti perawi-perawinya lemah dan sebahagian perawinya tak dikenal. Tak dikenal ni dinamakan sebagai majhul. Dalam ilmu hadis, tak dikenal satu penyakit ya, satu kelemahan yang wajib. Dengan kelemahan ini kalau ada, kita mesti tolak hadis tersebut. Tak dikenal. Kita tak boleh cakap tak kenal, tapi mungkin dia orang yang apa? Orang yang boleh dipercayai dan sebagainya. Kemungkinan macam itu tak boleh pakai dalam ilmu ini, ilmu hadis ini. Kerana kita kena ambil kemungkinan yang lagi satu. Tak dikenal, entah-entah dia penipu, entah-entah dia nak bawakan kerosakan dalam hadis-hadis. Mungkin dia orang Syiah, orang Rafidah dan sebagainya. Jadi kemungkinan yang buruk yang kita pakai. Dekat sini kita pakai apa? Pelisih. Lagi tak kenal, tak boleh. Kita tak akan rugi kalau kita tak ambil riwayat-riwayat daripada orang-orang yang tak dikenal. Jadi menunjukkan bahawa perawi-perawi hadis ni mesti dikenal. Jadi kalau duduk kat rumah, tak pergi masjid, tak ada ngajar, tak ada kelas apa-apa je, tahu-tahu keluarkan hadis ya. Ini tak ada, tak boleh pakai. Ulama tak pakai. Zaman dahulu orang kenal perawi hadis ni. Dan dia tak boleh kata orang low profile, orang tak kenal dirinya dan sebagainya. Tak boleh. Orang mesti kenal dia. Dia tak boleh sembunyikan dirinya. sebab dia mesti mengajar, mesti ada anak murid dan mesti pergi sana pergi sini dan sebagainya, urusan kesehariannya. Orang ulama mesti kenal dia, orang nak kenal dia. Ulama-ulama cari orang-orang yang riwayatkan hadis dan nak pastikan karakternya. Percaya tak ada percaya hafalan ni macam mana? Hafalan pun orang cek. Macam mana cek hafalan orang? Orang ada cara lah nak cek. Cuma orang uji ke ataupun cara-cara lain yang orang lihat dia punya hafalan lain daripada yang lain dan sebagainya. Macam-macam cara. Sampaikan kalau dia dah tua, dia nyanyuk pun orang tahu. Ya? Jadi dah berterabur dia punya hafalan, dah habis. Bila dia nyanyuk pun orang tahu. Ulama-ulama hadis ni jarak tadi orang tahu bila dia nyanyuk. Oh, dia nyanyuk bila dia sakit macam gini. Waktu dia sakit lepas ni umur dia gini lebih kurang, dia nyanyuk. Jadi apa? Riwayat-riwayat yang lepas dia nyanyuk tu tak boleh pakai lah. Tapi yang sebelum tu tolak juga. Kalau orang tahu bila dia punya tarikh nyanyuk dia tu, maka dia ambil. Orang ambil riwayat-riwayat yang sebelum itu kalau boleh tahu. Kalau tak boleh tahu macam mana? Terpaksalah tolak semuanya. Play safe tu. Mesti tolak semua. Kadang-kadang bukan pasal nyanyuk hafalan dia rosak. Dulu dia kalau riwayatkan, dia selalu riwayatkan, dia tengok kitabnya, dia catat. Sekali satu hari rumah dia terbakar, termasuk dengan kitab-kitab hadisnya. Mereka tahu bila. Kalau mereka tahu bila kejadian tersebut, lepas rumah dia terbakar tu, kitab-kitab dia terbakar tu, hadis dia tak boleh pakai. Sebab lepas tu dia mula apa, riwayat daripada ingatan dia selalu salah waktu tu. Jadi kalau kita tahu sebelum tu, kita boleh pakai. Sampai macam itu sekali. Yang ini terus tak tahu, tak kenal. Maknanya hanya riwayatkan satu hadis, dua hadis, majhul tak boleh. Sama dengan majhul ain ataupun majhul hal. Jadi dua sebenarnya jahalah semua. Baik, dia telah menyampaikan hal itu dengan baik dan memberi kritik dengan baik. Siapa ni? Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Walau bagaimanapun sebagai ilmu je lah, mungkin ada yang tengah belajar. Ibnu Jauzi ni, kitab maudhu'at tu tak boleh ambil semuanya sekali. Kalau dia cakap palsu, kadang-kadang tak palsu. Hati-hati. Kadang dia punya hukum tu terlampau apa. Ada kalang dia careless juga lah dalam masalah. Dan kesilapan dia juga telah disebutkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Hajar Asqalani dan lain-lain lagi. Tapi secara umumnya dia adalah ulama yang muktabar dalam apa ni, dalam menerangkan hadis-hadis sahih ataupun tidak sahih. Sedangkan orang-orang yang berpendapat bahawa Khidir telah meninggal dunia, ini pendapat kedua pula. Di antaranya adalah Al-Bukhari. Siapa tak kenal Imam Al-Bukhari? Ibrahim Al-Harbi juga seorang ulama besar. Abu Hussein Al-Munadi, Sheikh Abdul Faraj Ibn Al-Jawzi yang tadi. Yang untuk memperkuat pendapatnya itu, dia telah menulis sebuah kitab yang diberi judul Ajalatul Muntazar fi Syarhi Halatil Khadar. Sampai tulis kitab lagi tentang masalah ini, ulama, insya-Allah. Pertama dia ada ilmu, kedua dia ada masa nak tulis benda ni. Baik, dan itu menunjukkan bahawa zaman itu memang ada apa? Banyak apa ni, argumen tentang Khidir ini. Dari kumpulan-kumpulan tarekat. Dan Ibn Jauzi ni memang antara orang yang lantang menolak golongan tasawuf yang melampau tarikat dan sebagainya. Kita lihat tafsirnya juga, dia akan letakkan, dia akan buat perkara tersebut. Dia akan betulkan. Dan kitab ni Talbisu Iblis tu juga salah satu daripada sebabnya untuk apa? Untuk mengingatkan orang tentang belitan Iblis untuk orang-orang yang ahli ibadat dan sebagainya. Kenaan dengan hal tersebut, Ibn Jauzi ini dia telah mengemukakan beberapa hujjah. Di antaranya adalah firman Allah Taala, iaitu wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Dalam surah Al-Anbiya, dalil ni. Apa maknanya? Tidak ada orang yang akan kekal. Kalau Khidir ni, ada orang kata dia hidup daripada zaman Nabi Adam lagi. Lepas tu nak sampai Dajjal, ini dah kekal lah hidup abadi. Dan Allah SWT telah nafikan ada orang yang akan hidup kekal selepas engkau, sebelum engkau. Engkau belikan hul. Tak ada orang yang sebelum Nabi SAW yang hidup terus. Tak mungkin dia hidup sampai hari ini kan. Apa imit tafamul khalidun, apakah engkau akan mati? Kemudian orang-orang kafir Quraisy ini akan akan kekal. Jadi mereka pun juga akan mati dan mereka akan dihisap oleh Allah SWT. Kalau mereka tak ikut engkau, ikut engkau sebagai Rasul, maka mereka akan diazab oleh Allah SWT. Ini maksudnya. Jadi dengan demikian, sebagai manusia biasa, Khidr juga masuk dalam keumuman manusia bashar. Dalam ayat ini, ayat kata basharin. Semua manusia. Khidr manusia ke malaikat? Okey, manusia. Manusia sama juga. Dia tak kekal. Al-Quran kata. Dia masuk dalam keumuman manusia. Ini disebutkan dalam ayat Al-Quran di atas. Dan tidak boleh ada pengkhususan dalam hal itu. Kecuali jika disertai dengan dalil yang sahih. Ada tak dalil yang sahih? Kita katakan tak. Tak ada. Banyak yang palsu. Dan hukum pokok menyebutkan tidak adanya seorang pun yang hidup kekal sehingga ada dalil yang menetapkannya. Kalau bukan Quran pun, kita daripada hukum asal kita pun tak ada orang yang hidup kekal abadi. Semua akan mati. Jadi itulah asalnya. Dan tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan adanya pengkhususan dalam hal tersebut yang mengharuskan, yang wajibkan untuk kita terima. Kemudian di antara hujah lainnya disebutkan Ibn Jauzi ini dalam kitabnya itu adalah firman Allah Ta'ala, وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Maksudnya, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Sesungguh apa saja yang kuberikan kepada kamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolong. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, berikanlah kesaksian, wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Apa maksudnya? Semua nabi ada buat perjanjian dengan Allah SWT. Allah suruh mereka berjanji, aku berikan kau kitab, aku jadikan korang nabi. Maka bila datang seorang rasul nanti yang membenarkan risalah kamu bahawa kamu semua nabi, mesti kamu beriman dengannya. Kalau kamu jumpa dia, ini macam tu, kamu mesti beriman kepadanya. Mesti kata dia adalah Rasulullah. Dan wala tansurunna, yang memudut, mestilah kamu menolongnya kalau kamu hidup bersama dengannya. Ini dalil Abu Khidir adalah salah seorang yang telah meninggal dunia. Baik, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan mengambil janji darinya. Jika Muhammad diutus sedang Khidir dalam keadaan masih hidup, pasti dia akan beriman dan menolongnya. Sebab Khidir nabi. Kalau dia masih hidup zaman Nabi SAW, apa dia buat? Dia mesti beriman, datang jumpa Rasulullah SAW dan dia mengucap depan Rasulullah SAW, jadi sahabat. Dan kemudian dia mesti menolong Rasulullah SAW. Dan jika Muhammad diutus sedang para nabi itu masih hidup, pasti mereka akan beriman dan menolong. Ini kata Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala. Kuat atau tak kuat dalil ini? Itu dalil. Khidir dah meninggal dunia. Dengan demikian, jika Khidir itu seorang nabi atau wali, maka dia termasuk dalam pengambil janji tersebut. Dan seandainya Khidir itu masih hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan berada di tengah-tengah beliau. Dia tak sembunyi kat ujung, kat mana. Mesti ada bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat sama-sama, betul tak? Berjuang sama-sama. Beriman kepada apa yang diturunkan Allah Taala kepada beliau dan menolongnya dalam menghadapi musuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak musuh. Kenapa Khidir tinggalkan dia ya begitu? Kalau dia ada, dia mesti bantu Rasulullah SAW macam mana sahabat-sahabat lain bantu. Kerana jika Khidir itu juga seorang wali, niscaya Rasulullah SAW lebih baik darinya. Dan jika dia seorang nabi, niscaya Musa AS lebih baik darinya. Bukan eh? Bukan niscaya Rasulullah lebih baik darinya. Siddiq wa afdalu minhu kan? Kerana jika Khidir itu seorang wali, maka Abu Bakar As-Siddiq lebih baik darinya. Abu Bakar Siddiq orang yang paling baik dalam umat ini. Kalau kau pun bukan Nabi, sebaik-baik manusia setelah Nabi adalah Abu Bakar Siddiq. Dan yang baik, yang paling baik tu Abu Bakar Siddiq tu pun apa dia buat? Dia beriman dengan Nabi SAW dan dia menolong Rasulullah SAW. Jadi kuali, dia bawa sikit lagi lah sepatutnya dia menolong Rasulullah SAW. Dan jika dia seorang Nabi, niscaya Musa AS lebih baik darinya. Kenapa? Sebab Nabi Musa AS kalau masih wujud ketika Nabi SAW ada, Nabi Musa AS kena ikut apa? Rasulullah SAW. Takkan Khidr Fesh lebih special daripada itu? Tak. Kerana dia tak tolong. Itu maksudnya. Dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda. Jadi kita betul kan eh? Rasulullah tu yang lebih baik darinya ke Tukar As-Siddiq ini Abu Bakar. Walau bagaimanapun kesilapan yang kita mungkin jumpa eh? Tak ni kita banyak terima kasih. Tak kita nak terjemah, nak tunggu dia diterjemahkan betul-betul. Tak, tak baca kitab ya. Baik, dalam bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, walladhi nafsi biyadih law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yasba'ani. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, iaitu Allah, semua jiwa dia di tangan Allah SWT, termasuk jiwa Nabi SAW. Seandainya Musa masih hidup, tidak ada jalan lain baginya melainkan dia akan mengikutiku. Dia tidak ada kelapangan melainkan dia mesti ikut aku. Itu Musa. Khidir lagi abdal ke Musa lagi abdal? Musa. Musa kena ikut Nabi SAW, Khidir tak payah. Okey, itu melampau sangat. Dan hal itulah yang pasti. Dan dalam agama disebut sebagai ilmu darurat. Terus semua orang mesti ikut Rasulullah SAW. Semua orang tahu. Ayat Al-Quran di atas menunjukkan bahawa jika semua Nabi itu ditakdirkan tetap hidup sampai pada zaman Rasulullah SAW, pasti mereka akan menjadi pengikut beliau, berada dalam garis perintah beliau dan keuniversalan syariatnya. Sebagaimana pada malam Isra' ketika berkumpul dengan para Nabi, Rasulullah SAW ditempatkan paling tinggi di antara mereka. Dan ketika mereka turun bersama beliau ke Baitul Maqdis dan datang waktu solat, maka atas perintah Allah, Jibril menyuruh beliau menjadi imam bagi mereka. Nabi-nabi semua kena sembahyang makmum, jadi makmum belakang Rasulullah SAW. Kalau jumpa sama-sama, itu dia keadaannya. Kalau Khidir masih hidup, tak sembahyang belakang Nabi SAW, mana dia pergi? Dari kerja lagi penting ke? Lalu beliau mengerjakan solat bersama mereka sebagai imam di wilayah dan tempat tinggal mereka. Ini bukan tempat Madinah ni, dekat tempat dia orang ni, Baitul Maqdis. Tapi siapa imam dia? Rasulullah SAW. Baik. Dan hal itu menunjukkan bahawa beliau adalah seorang imam yang agung, sekaligus seorang rasul penutup salawatullahi wasalamu alaih wa alaihim ajma'in. Jika seorang mukmin telah mengetahui hal itu, yang hal itu sudah diketahui oleh setiap orang mukmin, maka dia akan mengetahui jika Khidir masih hidup, niscaya dia akan termasuk dalam golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang yang mengikuti dan menjalankan syariatnya. Tidak ada jalan lain baginya kecuali mengikutinya. Demikian halnya dengan Nabi Isa alaihissalam. Jika dia turun pada akhir zaman, akan tak dia turun tak? Akan turun tak pada akhir zaman? Akan turun pada akhir zaman. Sekarang di mana? Di langit, diangkat oleh Allah SWT. Bila dia turun, dia jadi hakim, yakni raja yang adil. Dia akan berhukum dengan hukum siapa? Dengan syariat siapa? Adakah dengan hukum Injil? Tidak. Dengan hukum siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebab dia ada di dalam umat, di tengah-tengah umat Muhammad SAW. Jadi pasti dia akan menjalankan syariat Nabi Muhammad yang suci ini. Dan dia tidak mungkin boleh keluar dari garis tersebut atau mengingkarinya. Padahal dia termasuk salah seorang yang termasuk ulul azmi, yang berjumlah 5 orang yang diutus sebagai rasul sekaligus sebagai penutup nabi-nabi Bani Israel. Jadi nabi-nabi ni ramai, betul tak? Dia yang paling mulia bandingkan dengan orang yang bukan nabi, walaupun dia wali sekalipun. Jadi nabi lebih afdal. Okay, dalam nabi-nabi ni ada tak kumpulan Nabi yang lebih mulia daripada Nabi-Nabi lain? Jawabnya, ada. Siapa mereka? Ulul Azmi minar Rasul. Ada lima orang. Lima orang. Nabi Khidir masuk tak dalam situ? Tak masuk. Okay, Nabi Isa tu termasuk Ulul Azmi. Nabi Musa termasuk Ulul Azmi. Kalau jumpa dengan Nabi SAW, kena ikut Nabi SAW. Nabi Khidir tak payah. Faham kan? Kita hujahnya. Ni bukan Ibn Kathir bawa. Dia bawa daripada Ibn Jauzi. Kita lihat. Ini akan direta dengan pendapat ini. Sebagaimana diketahui bersama, tidak ada penukilan hadis dengan sanad sahih maupun hasan yang menunjukkan bahawa Khidir pernah bertemu dengan Rasulullah SAW pada suatu hari, dan tidak juga ikut berperang bersama beliau dalam suatu peperangan. Jumpa tak kat Sahih Bukhari Muslim ataupun kitab sunan lah, Abu Daud, Nasa'i, Tirmizi? Jumpa tak satu riwayat pun yang sahih ataupun hasan pun bahawa Khidir pernah jumpa Rasulullah SAW? Tak ada pun. Jadi maknanya dia tak ikut lah. Dan tidak juga ikut berperang bersama beliau dalam suatu peperangan. Pada saat terjadi perang Badar, Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Azza wa Jal seraya meminta pertolongannya dalam mengalahkan orang-orang kafir. Allahumma in tuhlik hadhil asabah la tu'bad ba'daha fil ardh. Ini doa Nabi SAW ketika perang Badar. Ya Allah, jika engkau akan membinasakan golongan ini, niscaya engkau tidak akan diibadahi lagi setelahnya di muka bumi ini. Siapa ni orang-orang ni? Orang-orang Islam. Orang Islam tu je lah. Ketika itu je lah orang Islam kat atas muka bumi ni. Tak ada orang Islam lain. Nabi SAW dan para sahabat dalam peperangan Badar tu. Kalau ini binasa kalah, tak ada orang lagi lah nak sembah Allah SWT lepas ini. Itu adalah apa tu, tak doa daripada Rasulullah SAW. Betul-betul tadarruk, iaitu meminta kepada Allah SWT agar Allah SWT membantu berikan pertolongan kepada umat Islam. Baik, ini dalil juga tentang bahawa Khidir tu dah tak ada lagi dan dia tak wujud pada zaman Nabi SAW. Sedangkan kata Ibn Kathir, golongan tersebut berada di bawah kendali orang yang paling mulia di kalangan kaum muslimin pada saat itu, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga para malaikat terkemuka. Yakni ketua-ketua peperangan kat situ adalah Rasulullah SAW, dan Jibril pun ada juga dalam kumpulan Badar. Bahkan Jibril alaihissalam sekalipun. Sebagai semua turun tolong Rasulullah SAW. Mana pak Jibril pun turun. Malaikat-malaikat berapa ribu orang turun peperangan Badar. Khidir boleh miss ni. Apa dia panggil? MIA. Ada saman ni. Hebat lah. Apa dia buat? Ada kerja lain lagi hebat kan? Orang sibuk kat sini, tak ada. Dan ni kalau ni betul-betul punya apa, battle, mother of all battle. Sebab kalau ni kalah, habis, binasa, tak ada lagi Islam lah kat muka bumi ni. Macam gitu pun dia tak terpanggil pada Khidir Nabi, tak apa waktu hidup dia tak terpanggil dia untuk apa? Untuk datang dan tolong Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana yang diungkapkan Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu dalam satu qasidah miliknya, dalam satu bait yang disebut sebagai bait kebanggaan yang dikemukakan oleh bangsa Arab. Wa bi bidri badrin id yaruddu wujuhahum Jibril tahta liwa'ina wa Muhammadu. Dan di sumur Badar ketika wajah mereka dipalingkan oleh Jibril berada di bawah panji kita dan Muhammad. Yang ini korang bangga dengan keadaan ini. Apa dia? Sebab waktu perang Badar yang ketua kita Muhammad. Kemudian siapa lagi? Jibril pun, ketua malaikat pun ada sama-sama kita. Tolong siapa? Kita. Orang Arab memang apa? Bangga dengan kemenangan ini. Baik, dengan demikian, jika Khidir itu masih hidup, niscaya keberadaannya di bawah panji ini merupakan tempat yang paling mulia dan perang yang paling agung yang diikutinya. Kalaulah dia ada perang lain ke apa, kalau dia ada projek lain ke apa, ini kalau diikut ni lah yang apa, profil yang paling tinggi pasal dia apa, diikut Nabi SAW dalam peperangan Badar ini. Baik, Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad bin Hussein Al-Farra Al-Hanbali pernah bercerita, sebahagian sahabat kami pernah ditanya tentang Khidir, apakah dia sudah mati? Maka dia menjawab, ya, dia sudah wafat. Al-Qadhi Abu Ya'la ni masyur ya, kalangan ulama Hanbali, dia seorang qadhi yang besar, ulama fiqah juga dan usul fiqh. Dia kata dia dah wafat. Kemudian Abu Ya'la menuturkan, hal yang seperti itu juga saya peroleh dari Abu Tahir ibn Al-Ghibari. dia berhujjah seandainya dia masih hidup pasti dia akan datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinukil oleh Ibn Jauzi dalam kitab Ajalatul Muntazar fi Syarh Hayatil Qadar. Inilah hujah-hujah ulama. Ulama-ulama sunnah ni, ulama mu'tabar ni. Jadi mereka disebutkan tentang masalah ini, alhamdulillah. Kenapa kita tak nak ambil daripada ulama-ulama ini? Dan perkara ini jelas macam matahari, waktu tengah hari. Kenapa kita nak ambil benda yang sama-sama, yang itu, yang ini, buat itu, riwayat yang apa ni, yang banyak adanya keraguannya. Baik, jika ada yang menanyakan, apakah boleh ditanyakan, apakah khidr itu sudah mendatangi semua tempat ini? Hanya saja tidak seorang pun yang dapat menyaksikannya. Jadi ini lagi satu masalah. Sebenarnya khidr ni ada. Waktu Nabi SAW dia jumpa. Waktu Perang Badar dia ada. Waktu Nabi SAW solat dia ada kat belakang. Tapi orang tak nampak. Tak kenal. Tak nampak. Tak nampak. Mana ada orang tak kenal kat Madinah. Jibril bila datang menyapai manusia, orang kata ni tak kenal pun. Malah yang Arifun Amin nak. Yang Arifun Amin nak. Tak kenal pun dia. Macam orang luar je orang. Orang mendatang. Takkan orang tak tanya siapa ni, siapa engkau kan? Mungkin tak dia invisible. Jadi maka dapat dijawab bahawa pada prinsipnya tidak ada kemungkinan yang terlalu jauh seperti itu. Tak adalah kemungkinan ni terlampau jauh sangat. Invisible pula. Kenapa nak sampai macam gitu? Yang mengharuskan pengkhususan berbagai hal umum. Kerana macam susah payah sangat nak apa ni? Nak kuat, nak menangkan pendapat yang jauh tu. Kerana mengharuskan pengkhususan berbagai hal umum. Hanya kerana beberapa keraguan tawahumat saja. Tawahum ni kita kena tolak dengan keyakinan. Bila ada dua benda, satu kemungkinan, satu yang yakin, tolak yang ragu-ragu, ambil yang ya. Sama lah kat sini. Lalu apa yang menjadi motivasi untuk melakukan penyembunyian itu? Kenapa ni khidr sembunyi? Apa sebab dia sembunyi? Kamu kena jawab tu. Dan penampakannya lebih besar pahalanya. Sedangkan apa? Kalau dia nampakkan diri kan lebih besar pahalanya daripada dia sembunyikan dirinya. Dan lebih tinggi tingkatannya dan lebih jelas bagi mukjizatnya dia, kalau dia seorang Nabi. Baik, aku masih hidup lagi sekarang ini. Gini-gini kan lagi banyak pahalanya. Dia lagi nampak apa ni, mukjizat. Jadi seandainya Khidir masih hidup, pasti Rasulullah SAW memberitahukan perihal dirinya melalui hadis-hadis kepada umatnya dan juga melalui ayat Al-Quran. Sebab Nabi SAW tak akan sembunyikan satu-satunya ilmu ataupun daripada ayat Al-Quran. Dan pasti dia akan ikut berperang bersama orang-orang Muslim serta ikut hadir dalam berbagai majlis dan pertemuan yang diadakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, memberi manfaat kepada mereka, mencegah bahaya dari orang lain serta memberikan dukungan kepada para ulama dan hukama. Jadi, kalau dia hidup selepas Nabi SAW, apa kerja dia sepatutnya? Dia kena bantu orang Islam. Dia beri manfaat kepada mereka. Dia tolong orang-orang yang alim. Betul tak? Dia tolong apa ni, penguasa-penguasa negara dan penetapannya terhadap dalil dan hukum. Sebab dia Nabi. Lebih afdal dari apa yang dikatakan. Juga perkumpulannya dengan hamba-hamba yang keadaan kebanyakan mereka tidak diketahui. Dan apa yang kami sebutkan tidak bergantung kepada seseorang. Tidak bergantung pada seseorang setelah pemahaman. Dan apa yang kita sebutkan tu mesti boleh fahamnya. Itu maksudnya. Dan Allah memberi petunjuk pada siapa saja yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Sikit lagi Dan di antaranya adalah apa yang ditegaskan dalam kitab As-Sahihain dan kitab-kitab lainnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan solat Isya pada suatu malam. Lalu beliau bersabda, apakah kalian memperhatikan malam ini? Sesungguhnya setelah 100 tahun mendatang, tidak akan ada seorang pun manusia yang hidup sekarang ini akan tetap hidup pada masa itu. Ini dalam Sahihan. Ini Bukhari dan Muslim. Islam kata lagi 100 tahun tak ada orang yang masih hidup kat muka bumi ni, sama dekat Madinah ataupun kat luar Madinah, akan terus hidup lagi. Maksudnya semua akan pupus, akan meninggal dunia. Paling lama orang boleh hidup adalah 100 tahun selepas itu. Bahkan ulama ada sebutkan siapa orangnya yang hidup tahun ke-100 selepas Nabi SAW sabdakan ni. Dan kalau Nabi SAW sabdakan ni kat mana? Di Mekah ke ataupun di Madinah? Di Madinah. Sebab solat isyak, ada jemaah dan sebagainya ini bukan kat Mekah, ini dekat kat Madinah. Jadi ini adalah perkara yang antara yang akhir yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Baik. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan sekejap mata. Sekejap mata, sekelip mata ni. Okay, yang penting setelah itu kata Ibn Kathir Allah Ta'ala, maka Ibn Umar mengatakan bahawa orang-orang merasa takut terhadap ucapan Rasulullah SAW tersebut. Kenapa mereka takut? Mungkin mereka akan mati pada malam ini atau tak lama lagi. Jadi rupa-rupanya apa maksudnya? Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia pernah bercerita pada satu malam pada akhir masa hidupnya Rasulullah SAW mengerjakan solat isyak. Setelah selesai mengerjakannya, beliau bersabda, apakah kalian memperhatikan malam ini? Sesungguhnya setelah tepat 100 tahun yang akan datang, tidak akan ada seorang pun di muka bumi ini yang masih tetap hidup. Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, tidak lama sebelum wafat atau sebulan sebelum meninggal. Jadi kita dah dapat tahu lah lebih tepat lagi bila hadis ini disabdakan. Ma min nafsin manfusa aw ma minkum min nafsin al-yawm manfusa ya'ti 'alayha mi'atu sana wa hiya yawma idzin hayyah. Tidak ada satu jiwa yang bernafas atau tidak ada satu jiwa pun dari kalian pada hari ini yang bernafas yang akan didatangi masa 100 tahun mendatang sedang dia pada saat itu masih dalam keadaan hidup. Ibnu Jauzi menuturkan hadis-hadis sahih tersebut di atas menggugurkan pendapat yang menyatakan bahawa Khidir masih hidup. Ini jelas. Dan maksudnya mereka semua akan meninggal dunia sebelum 100 tahun. Jadi kalau Khidir masih hidup juga, waktu itu taruhlah dia masih hidup. Kita cakaplah dia hidup lagi. Apa yang sepatutnya berlaku? Dia akan meninggal dunia by the 100th year. Dia dah meninggal dunia. Jadi batal lah, gugur lah kata-kata orang yang apa ni berpendapat bahawa dia masih hidup sampai sekarang, dia jumpa orang dan sebagainya. Baik. Para ulama mengemukakan kalaupun Khidir sempat mengalami masa Rasulullah SAW, namun berdasarkan hadis tersebut dia tidak hidup setelah 100 tahun berikutnya. Dengan demikian pada saat ini Khidir sudah tidak lagi hidup kerana dia termasuk dalam keumuman hadis tersebut. Sebab dia jiwa yang bernafas, dia mesti meninggal dunia. Dan hukum pokok menyebutkan tidak ada pengkhususan baginya sehingga ada dalil sahih yang menegaskannya yang mengharuskan untuk diterima. Wallahu a'lam. Dalam kitabnya At-Ta'rif wal-I'lam, Al-Hafiz Abu Qasim As-Suhaili menceritakan dari Al-Bukhari dan syekhnya Abu Bakar Al-Arabi bahawa Khidir sempat mengalami masa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi berdasarkan hadis di atas dia meninggal dunia setelah itu. Jadi ada juga orang katakan dia hidup sampai zaman Nabi SAW, tapi sampai 100 tahun je lepas tu. Mengenai keberadaan Al-Bukhari AS yang mengemukakan hal tersebut, iaitu bahawa Khidir AS masih tetap hidup pada masa Nabi SAW, masih perlu tinjau kembali. Kenapa? Telah terangkan bahawa dia ada, kenapa dia tak tolong Rasulullah SAW, dia tak datang. Dan As-Suhaili menarjih kekekalannya dan dia menceritakannya dari banyak ulama'. Dia mengatakan ada pun pertemuannya dengan Nabi SAW dan takziah yang dilakukannya kepada Ahlul Bait setelah itu diriwayatkan dari beberapa jalan yang sahih. Kemudian menyebutkan beberapa hadis yang kami nilai dhaif dan sebahagian tidak disebutkan sanadnya, wallahu a'lam. Jadi nak sebutkan kat sini sebagai amanah, ada tak ulama-ulama mu'tabar yang kata Khidr itu masih hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya ada. Tapi yang kita telah, apa yang Ibnu Katsir dah sampaikan, dia dah sampaikan bahawa dalil-dalilnya begini. Dah tak ada hujah lagi. Itu semua pendapat orang. Apa dalil? Tak ada dalil. Kalau ada dalil, semuanya lemah. Wallahu a'lam. Jadi betul ke Bukhari cakap macam itu? Nah, itu pun kata Ibnu Katsir nak ngecek lagi, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.